Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hilyah, kitab hilyah talibul ilim, hilyah permata perhiasan bagi orang yang menuntut ilmu. Kita masuk kepada al-faslul awwalu, fasal yang pertama. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, adabut talibi fi nafsih, bagaimana adab sopan santun at-talib, orang yang menuntut ilmu agama itu pada dirinya. Awalan yang pertama, al-ilmu ibadatun, bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu sendiri adalah ibadah. Yang dimaksud ilmu di sini ialah ilmu kitab wa sunnah, adalah ibadah. Aslul usuli fi hadhil hilyati, pokok yang paling inti dalam hiasan ini. Bal walikulli amrin matlubin, bahkan merupakan pokok yang paling inti. Likulli amrin matlubin, bagi setiap perkara yang diminta atau yang dicari, ialah ilmuka, ialah ketika engkau mengerti bi annal ilma ibadatun, bahwasannya ilmu ini adalah ibadah. Ilmu kitab wa sunnah ini adalah ibadah. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi, ilmu itu adalah salat yang tersembunyi dan ibadahnya hati. Wa alaihi fa inna syartal ibadati, maka atas dasar inilah, atas dasar satu pengertian bahwa ilmu itu adalah ibadah, atas dasar pengertian bahwa ilmu kitab wa sunnah itu adalah menuntut ilmu, menuntut ilmu kitab wa sunnah itu adalah ibadah, atas dasar pengertian inilah, fa inna syartal ibadati, maka sungguhnya syarat daripada ibadah itu ialah, pertama, awalan, ikhlasun niyati lillahi subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat untuk Allah yang maha suci dan maha tinggi. Liqaulihi, dengan dalil firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah pengamalan agama ini dengan hunafa', dengan kecenderungan kepada kebenaran yang ada pada agama ini. Wa fil haditsil fardil masyhuri an amiril mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam hadis yang dengan sanad tunggal yang masyhur, yang terkenal, dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah nilai amalan-amalan itu dengan niatnya. Maka dengan demikian tegaslah bahwa menuntut ilmu ini haruslah di atas dasar ikhlas, mengikhlaskan niat menuntut ilmu itu semata-mata untuk Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Sebagaimana ibadah itu, ibadah adalah dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyati, maka kalau ilmu tersebut dipelajari, orang yang mempelajari ilmu ini kehilangan ikhlas, intaqala min afdhalit ta'ati ila ahattil mukhalafati, akan berpindahlah ilmu ini yang semula adalah afdhalit ta'ati, orang yang menuntut ilmu ini semula dalam kedudukan seutama-utama amalan taat, dia berpindah kepada nilai amalannya itu menjadi serendah-rendah penyimpangan, ahattil mukhalafat, menjadi serendah-rendah penyimpangan. Menuntut ilmu agama ini kalau tidak ikhlas niat karena Allah adalah serendah-rendah penyimpangan. Wala syai'a yuhattimul ilma, dan tidak ada sesuatu yang menghancurkan ilmu ini, mithlur riya, seperti riya. Riya'u syirkin au riya'u ikhlasin, dalam bentuk riya yang adalah itu perbuatan syirik, yaitu riya semata, yaitu seorang berbuat semata-mata ingin dilihat orang, atau riya'u ikhlasin, riya yang menyelinap di dalam keikhlasan. Jadi di samping ikhlas untuk Allah, kemudian menyelinap di dalam ikhlas itu rasa senang atau tujuan untuk dilihat orang. Ikhlas yang sudah mulai bercabang, sudah rusak ikhlasnya. Tidak ada, kata beliau, sesuatu yang lebih dahsyat dalam menghancurkan Barokahnya ilmu ini seperti dahsyatnya gerakan riya terhadap orang yang menuntut ilmu ini. Wa mithlut tasmi'i, dan juga termasuk yang paling dahsyat menghancurkan barokahnya ilmu ialah bila menyelinap di dalam hati talibul ilm itu, orang yang menuntut ilmu agama ini, at-tasmi, semangat ingin didengar atau ingin memperdengarkan kepada orang kehebatan dirinya dalam menguasai ilmu itu. Bi ayyakula musammian, supaya yaitu dengan dia mengatakan alim tu wa hafidtu, aku mempunyai ilmu ini dan itu, dan aku menghafal ini dan itu. Atau supaya orang terkesan, wah ini orang, ini ustadz hebat, dia mengerti ilmu ini dan itu, dia menghafal ini dan itu. Yang ini diistilahkan sum'ah, karena melakukan upaya menggiring orang untuk mengucapkan pujian tersebut dengan cara memperdengarkan kepada orang kehebatan dirinya dengan suara. Kalau riya tadi, menampilkan diri supaya dilihat orang kehebatan dirinya dalam penampilan-penampilannya. Ya, kedua-duanya ini niat yang akan merusakkan ikhlas. Dan kalau ikhlasnya rusak, maka jatuhlah derajat orang itu. Talibul ilm itu, yang semula kedudukan talibul ilm itu, orang yang menuntut ilmu agama, ilmu kitab was sunnah itu adalah setinggi-tinggi amalan ibadah, maka dengan ikhlasnya telah hancur, jatuhlah kepada kedudukan sebagai orang yang melakukan serendah-rendah penyimpangan. Wallahu a'lam. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Wa alaihi, maka atas dasar prinsip ini pula, yaitu bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah, faltazimit takhallusa, maka hendaknya engkau wahai talibul ilm berpegang teguh dengan upaya at-takhallusa, upaya untuk membersihkan niat, min kulli ma yashubu niyataka, dari segala perkara yang yashubu. Yashubu itu dari kata asyaubu, yakni al-khaltu, yaitu dari perkara yang ikut bercampur dengan niatmu. Fi sidqit talab, dalam hal kesungguh-sungguhanmu dalam berniat untuk menuntut ilmu agama ini. Hal-hal yang sering mencampuri niatmu, atau ingin hal-hal yang menyelinap dalam niatmu untuk menuntut ilmu agama ini, ialah diterangkan di sini kahubbidh-dhuhur, senang untuk tampil di hadapan umum, wattafawwuqu 'alal aqran, niat untuk tafawuk, menyaingi al-aqran, orang yang selevel, supaya dia naik atau supaya dia bisa mengalahkan teman selevel, niatnya menuntut ilmu. Waja'alahu sulaman, dan niat untuk menjadikan upaya menuntut ilmu agama itu dijadikan sebagai sulaman, sebagai tangga. Li aghradin, untuk niat-niat tertentu, tujuan-tujuan tertentu yang isinya ialah tujuan duniawi. Wa aghradin, dan juga untuk mendapatkan a'rad, perhiasan-perhiasan dunia. Yaitu yang sering dituju oleh orang yang talabul ilmi, min jahin, jah kemegahan. Wah, ini orang yang alim, yang telah belajar di tempatnya Syekh Fulan sekian tahun. Jah kemegahan. Aumal, untuk dapat harta. Au ta'zim, untuk dapat ta'zim. Ta'zim itu pengagungan dari orang, dielu-elukan oleh orang. Au sum'ah, atau untuk diperdengarkan nama dia kepada masyarakat sehingga namanya dikagumi. Au talabi mahmadatin, atau untuk mencari pujian. Au sarfi wujuhin nasi ilaik. Waduh, kalau saya tidak belajar, orang enggak mau noleh sama saya, enggak menghargai saya. Ya sudah, saya mau belajar supaya saya jadi ustadz sehingga semua orang menoleh kepada saya, menghargai saya. Sarfi wujuhin nas ilaik, untuk memalingkan wajahnya orang kepadamu supaya orang menoleh kepadamu, menganggap engkau. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyata, maka semua ini tadi, niat-niat yang demikian ini, apabila telah bercampur dengan niat, syabatin niyah, afsadatha, maka semua itu akan merusakkan niat tersebut. Wa dhahabat barakatul ilm, dan ketika niatnya sudah rusak dalam menuntut ilmu itu, dhahabat barakatul ilm, akan hilang barokahnya ilmu. Kalau ilmu agama itu barokahnya hilang, tambah belajar ilmu agama, tambah pinter untuk jadi bajingan. Bajingan berdalil. Dengan dalil Al-Quran wa Sunnah. Tambah belajar ilmu, tambah ngerusak umat. Tambah menjadi penipu besar terhadap umat. Tambah belajar ilmu, tambah semangat untuk menjadi sebab fitnah di kalangan umat. Ini tanda-tanda ilmu telah, yang ada padanya telah hilang barokah. Berhubung terjadi kerusakan niat. Walihada yata'ayyanu alaika, oleh karena itu adalah wajib ain atas kamu. Antahmiya niyataka, untuk engkau melindungi niatmu min syaubil iradati li ghairillahi ta'ala, dari segala campuran keinginan kepada selain Allah Ta'ala. Bal wa tahmil hima, bahkan engkau harus memagari dengan ketat niatmu itu. Walil ulama'i fi hadha aqwalun wa mawaqifun, dan untuk para ulama dalam perkara ini ada beberapa omongan beliau-beliau, dan ada mawaqif, ada berbagai sikap-sikap beliau. Bayantu tarafan minha fil mabhathil awwali min kitabit ta'alum, yang aku terangkan sebagian daripadanya dalam pembahasan pertama dalam kitab karya beliau sendiri, karya Syekh Bakr Abu Zaid, yaitu dalam kitab At-Ta'alum. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama'i anit tubuliyat, dan tambah lagi atasnya dari apa-apa yang telah diterangkan, para ulama melarang untuk at-tubuliyat. Apa itu at-tubuliyat? Wahiyal masailul lati yuradu biha syuhratu, yaitu membikin masalah-masalah atau membicarakan masalah-masalah agama yang diinginkan dengan pembicaraan itu ialah popularitas. At-tubuliyat diistilahkan oleh para ulama, yaitu dari kata tobel. Tobel itu gendang. At-tubuliyat seakan-akan menabuh genderang supaya orang datang, yaitu dengan membuat pembahasan-pembahasan, permasalahan-permasalahan yang kiranya orang kemudian kaget atau geger, sehingga orang itu ramai membicarakannya, sehingga orang itu kemudian menjadi kenal dengan si pembahas. Karena yang diinginkan ialah popularitas. Waqad qil, dan sungguh telah dikatakan, zillatul alimi madrubun lahat tablu, tergelincirnya orang yang berilmu itu madrubun laha at-tablu, at-tabla, dipukul atau dipukul karenanya genderang atau gendang, artinya akan membuat ribut orang banyak, penyimpangan atau tergelincirnya seorang alim. Maka oleh karena itu hati-hatilah, orang yang menuntut ilmu harus lebih pandai menjaga dirinya dari niat-niat yang jelek dan dari perkara-perkara yang menyebabkan dia tergelincir padanya. Wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qaal, Sufyan yang disebut di sini ialah Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i, imam dari kalangan ahlu Makkah. Annahu qal, beliau menyatakan, kuntu utitu fahmal Qur'an, pernah aku diberi pengertian tentang Al-Qur'an, Falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Maka ketika aku menerima kekaguman banyak orang kepada apa yang aku uraikan itu, hilanglah dariku, aku kehilangan pengertian tentang Al-Quran itu. Ilmu itu hilang dari aku. Fastamsik rahimakallahu ta'ala. Oleh karena itu berpeganglah engkau, semoga Allah merahmatimu, bil urwatil wuthqa al asimati min hadhihi syawaib, dengan al urwatil wuthqa, tali yang kokoh, yaitu ikhlasun niyyah lillah, mengikhlaskan niat dalam talabul ilmi untuk Allah. Al asimah min hadhihi syawaib, yang bisa melindungi engkau dari berbagai campuran-campuran niat ini tadi. Biantakuna ma'abadlil juhdi fil ikhlas, yaitu engkau berupaya dengan sungguh-sungguh untuk ikhlas dengan disertai syadidal khaufi min nawaqidhi, terus-menerus engkau merasa sangat takut dari berbagai perkara yang menggugurkan keikhlasan itu. Azimal iftiqari wal iltijai ilaihi subhanahu, dengan azimal iftiqar, menyatakan kebutuhan dan keperluan yang sangat besar kepada Allah, wal iltija ilaih, dan minta perlindungan terus-menerus kepada Allah yang maha suci. Wa yu'tharu an Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala qauluhu, dan telah diriwayatkan dari Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala pernyataan beliau, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat alajtu, aku obati. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagiku untuk aku upayakan lebih dari niatku, untuk menjaga niatku supaya tetap ikhlas, supaya tetap istiqomah dalam ikhlas. Wa an Umar bin Dharrin annahu qala li walidihi, dan diriwayatkan dari Umar bin Dharr bahwa beliau menyatakan kepada bapaknya, ya abi, wahai ayah, malaka idza wa'atta an-nasa akhadhahum al-buka'u wa idza wa'adhahum ghairuka la yabkun. Mengapa wahai ayah, kalau engkau menasihati orang, nasihatmu itu menjadikan mereka menangis, tapi kalau yang memberi nasihat itu orang lain, gak ada yang menangis? Mengapa demikian? Maka sang ayah memberitahu anaknya, faqala ya bunayya, wahai anakku, laisatin naihatu thakla mithlan naihatil mustajarah. Tidak sama an naihatu thakla yaitu orang yang meratapi si mati dari anggota keluarga itu sendiri, yang terkena musibah itu, dia meratap tentunya dengan sepenuh hati, menangisi si mati. Tentu tidak sama dengan anaihatil mustajaroh, dengan tukang ratap tangis yang disewa. Di zaman jahiliyah, kalau yang mati itu orang kaya dan orang besar, maka keluarganya menyewa wanita-wanita tukang ratap. Nanti wanita itu berkumpul di depan rumah si mati supaya betul-betul memang suasana duka itu terasa. Maka wanita-wanita yang disewa itu menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya sambil menangis. Betul-betul meneteskan air mata, tapi untuk dapat duit. Disewa memang. Dan ahli nangis memang. Ini tentu tidak sama dengan orang yang meratap karena anggota keluarganya sendiri yang mati, sehingga dia betul-betul ikhlas, artinya betul-betul dari hati menangisnya dan meratapnya itu. Artinya, kata beliau, kalau orang memberi nasihat itu betul-betul dari hati kepada orang ini, tentu beda dengan orang yang memberi nasihat dengan kepandaian bicara, kepandaian menyusun kata, dengan niatan-niatan untuk sekian banyak niatan tadi. Tentu beda antara orang yang memberi nasihat dengan benar-benar ikhlas dari hatinya. Seperti bedanya tukang nangis tadi dengan yang nangis beneran. Nah, jadi kalau orang memberi nasihat dari hatinya dan memang betul-betul ikhlas untuk Allah, tentu nasihat itu akan diberkahi oleh Allah karena ikhlas dan akan merubah orang dari jahat menjadi baik. Ya. Waffaqakallahu lirusydika, amin. Semoga Allah memberi engkau taufik untuk mendapatkan bimbinganmu. Amin. Kemudian, setelah kita membahas kewajiban yang harus dipunyai oleh thalibul ilm, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Yang kedua, thanian, al-khoslatul jami'atu li khairid dunya wal akhirah. Yaitu bagian yang merupakan perkara yang mencakup segenap kebaikan dunia dan akhirat. Yaitu mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya. Wa tahqiquha bi tamahhudil mutaba'ati wa qafwil athari lil ma'sumi, dan direalisir, ditunaikan kecintaannya kepada Allah dan rasulnya itu dengan tamahhudil mutaba'ah, dengan semangat untuk mengikuti tuntunan Rasul. Wa qafwil athari lil ma'sumi, dan selalu mencukupkan diri dengan berpegang kepada warisan al-ma'sum, beliau yang ma'sum, yaitu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran beliau. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bila kalian mencintai Allah, maka ittiba'lah kalian, ikutilah oleh kalian aku, yaitu Rasul. Kalau kalian mengikuti aku, kalau kalian membuktikan kecintaan kalian kepada Allah dengan mengikuti Rasul itu, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini namanya tamahudil mutaba'ah. Jadi ittiba' mahdhah, mengikuti Rasul semata. Dalam rangka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wabil jumlati, fahadha aslu hadhil hilyati. Maka kesimpulannya ialah bahwa ini adalah pokok daripada hadhil hilyah, hiasan ini, permata bagi talibul ilm ini. Wa yaqani minha mauqi'at taji minal hullah. Dan keduanya, yaitu ikhlas dan mahabbatullah wa mahabbatur rasul, yang realisasinya ialah tamahudil mutaba'ah, keduanya ini dari hilyah, dari hiasan bagi talibul ilm, seperti keadaannya attaj, mahkota dari al-hullah, dari mutiara-mutiara yang ada padanya. Jadi mahkota itu tidak akan bernilai kalau tidak ada mutiara-mutiara padanya. Maka seperti itu pula bahwa talibul ilm tidak akan tampak keindahan perangainya, tidak akan tampak kedudukannya yang mulia, kalau tidak disertai oleh dua perkara ini tadi. Ya sama saja dengan orang yang sama sekali tidak menuntut ilmu. Akhlaknya sama saja, dan juga niatnya sama dengan orang yang menuntut dunia, kejar-kejaran dunia, popularitas, riasah kepemimpinan, ketokohan, al-jah, itu yang dicari. Lah kalau begitu talibul ilm apa bedanya dengan keumuman orang, para tullabid dunia, orang-orang yang mencari dunia itu? Ya sama. Maka baru akan terjadi perbedaan bila mahkota yang dipakai oleh talibul ilm itu berhias dengan mutiara-mutiara ikhlas dan semangat ittiba' kepada Rasul dalam rangka mahabbatullah wa mahabbatu rasulih. Faya ayyuhat tullab, maka wahai para tullab, para penuntut ilmu kitab wa sunnah, ha antum ha ulai tarabba'tum lidarsi, kalian sedang menyibukkan diri dengan pelajaran-pelajaran. Wa ta'allaqtum bi anfusi ilqin talabi talabil ilmi bi anfasi ilqin yakni talabil ilmi, dan kalian juga sedang tergantung kepada bergantung kepada semangat orang yang menuntut ilmu. Fa'usikum wa nafsiya bitaqwallahi ta'ala fis sirri wal alaniya. Oleh karena itu aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Fahiyal uddah, takwa itu adalah merupakan al-uddah, persiapan kekuatan untukmu. Wa hiya mahbatul fadail, dan takwa itu adalah mahbat, tempat turunnya al-fadail, berbagai keutamaan-keutamaan dari Allah. Wa mutanazzalul mahamid, dan takwa itu tempat turunnya berbagai pujian dari Allah dan para malaikatnya kepada engkau. Wa hiya mab'atsul quwwah, dan takwa itu adalah tempat akan bangkitnya kekuatan pada dirimu. Wa mi'rajus sumuwi, dan dia adalah tempat untuk naiknya engkau kepada derajat sumu, kepada derajat yang tinggi dengan ilmu ini. Wara warabitul wathiqu alal qulubi anil fitani, dan takwa itu adalah tali pengikat yang kokoh terhadap hatimu dari berbagai fitnah-fitnah. Fitnahnya dunia, fitnahnya popularitas, fitnahnya berbagai fitnah yang disebutkan tadi. Fala tufarritu, maka jangan kalian sampai mengabaikan permasalahan takwa ini. Iya, masih ada beberapa lagi perkara dalam kaitannya dengan mutiara-mutiara yang ada pada mahkota yang dikenakan oleh talibul ilim, sehingga membedakan dia dari orang yang talibul dunia, yang mengejar-ngejar dunia. Kita telah mempelajari malam ini, alhamdulillah, dua mutiara. Ya. Ikhlasun niyah lillahi wahdah dan mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih. Yang dalam hal ini ialah kita disuruh dalam rangka mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih tamahhudil mutaba'ah, untuk semata-mata mengikuti tuntunan Rasul di dalam kita beragama ini. Ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.